hartamu, namun di hati tuang segalanya. Cinta tiada batasnya, niat ku mati baru kau kaya. Tapi apakah cewek makinlah tua, nenek tak cinta tuanlah marah, hati mendua. Sakit mana apakah be, namun hatinya tetap jadi. Pinailah di badai cinta segitiga. Baru tahu kayaknya.